Mitra Bisnis, pajak UKM resmi berlaku mulai Juli ini dengan perhitungan PPh final 1% dari omset untuk usaha dengan omset di bawah 4,8 miliar per tahun. Ada yang diuntungkan dengan aturan ini, tapi ada juga pengusaha yang keberatan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo, Nina Tursina. Bu Nina, apa komentar Anda soal pajak UKM ini? Pada prinsipnya kan para pengusaha UKM juga saya rasa beliau cukup semua sahabat-sahabat di UKM bisa memahamin. Dan pada prinsipnya menyetujui ya apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Namun tentunya harus dibarengin dengan kebijakan-kebijakan lain sehingga UKM dapat meningkatkan kinerjanya, dapat meningkatkan kualitasnya, dapat meningkatkan kelangsungan usahanya. Dengan saat ini yang berbagai masalah sedang dihadapin, harga kita nggak bisa bersaing dan bunga bank masih terlalu tinggi dan lain sebagainya. Intinya seperti itu. Pada prinsipnya kita mendukung lah kebijakan pemerintah itu, tapi mohon kiranya juga ada pelaksanaan-pelaksanaan yang dibarengin dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung pro UKM dan IKM di seluruh Indonesia. Intinya di situ deh. Dan nanti ini tentunya juga harus ada sosialisasi, pemahaman yang jelas, sehingga jangan salah persepsi bagi UKM-UKM. Jangan sampai ada yang seharusnya memang belum saatnya membayar pajak seperti pedagang kaki lima dan mikro yang pada dasarnya kan memang itu belum dikenakan. Tapi jangan sampai mengakibatkan karena kurangnya sosialisasi, mereka-mereka juga jadi tidak paham, terus penuh dengan kekhawatiran-khawatiran. Intinya seperti itu. Karena bagaimana mereka cara menghitung omset dan lain sebagainya bagi IKM dan UKM yang nantinya akan kena. Tapi kalau saya nggak salah info bahwa itu sebetulnya kan tahap pertama mungkin fokus untuk pengusaha retail dulu tahap pertama kali. Kedepannya mungkin harus berkembang lagi. Tapi sekarang bagaimana yang nantinya harus membayar pajak itu harus benar-benar paham bagaimana implementasi di lapangan dan dibarengin dengan program-program yang lain sehingga dia tetap bisa bersaing di dalam merebut pasar dalam negeri sendiri dan implementasinya itu mudah ya, tidak memberatkan, dalam arti bukan memberatkan jumlah pembayarannya, itu kan tergantung dari omsetnya, tapi memudahkan cara bagaimana prosedurnya, cara pembayarannya, dan cara penghitungannya, cara dan lain sebagainya yang terkait lah. Itu intinya. Lalu, bagaimana Ibu menilai kritik-kritik tentang kebijakan ini yang mengatakan omset kan belum tentu untung, berarti untung atau tidak untung harus tetap bayar pajak? Masih banyak UKM dan IKM yang belum mempunyai pembukuan yang begitu rapi dan kadang-kadang mereka menghitung untung ruginya juga kadang-kadang mereka belum maksimal ya. Kadang-kadang mereka mungkin dapat omsetnya bisa memenuhi tapi untungnya berapa itu yang kadang-kadang mereka tuh masih yang penting jalan, untung seberapa pun diambil daripada tidak jalan. Nah ini kan makanya harus ada pemahaman-pemahaman bagaimana cara menghitungnya dan lain sebagainya. Tapi ini semua kan masih baru ya. Pada prinsipnya mereka suruh bayar pajak itu setuju, asal memang dia juga dalam keadaan profit gitu. Kalau nggak profit, nah ini makanya perlu dikaji ulang. Jangan sampai dia punya omset tapi nggak profit. Itu kan jadi menambah beban mereka lagi gitu loh. Kita dorong supaya pemerintah bisa menciptakan UKM itu bisa mempunyai daya saing sehingga bisa memperoleh keuntungan. Sehingga target pemerintah untuk mengenakan pajak bagi UMKM dan IKM itu insya Allah bisa sampai gitu. Tapi kalau nggak dibenain, terutama kan ada pihak-pihak mungkin yang memang sudah untung seharusnya tidak bermasalah. Tapi kita kan bagaimana mendorong yang belum untung supaya jadi untung sehingga menjadi bisa membayar pajak dengan baik dan benar. Demikian Ketua Apindo Nina Tursina. Saya Wendy Lim.